ini yang berikan damai di hati dari semua yang pernah aku jalani. Di sini yang berikan damai. Damai di hati.